Para pendengar, kita melangkah setingkat lagi menuju kepada Bayati Syuri. Tausihnya, wasyariatul Islam, wasama coba. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'a al-mizan. Coba lagi.